إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga dengan nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut, alhamdulillah, kita hidup tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, kita masih bisa hadir di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita. Maka marilah kita syukuri nikmat yang ada ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah dengan nikmat yang lainnya yang lebih banyak lagi. Hadirin rahimakumullah, ibadah sholat sebagai ibadah yang agung karena dia termasuk rukun Islam yang kedua. Ibadah sholat adalah ibadah yang harus dilakukan selama seorang muslim itu masih punya akal sehat, ibadah yang penuh dengan keutamaan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Isra Mi'raj, ibadah yang barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka menurut pendapat yang kuat dia telah kafir. Hadirin rahimakumullah, kemudian ada satu hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang banyak menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di tengah-tengah para sahabat yang lain sibuk dengan kegiatannya berdagang dan lain sebagainya, sahabat Abu Hurairah ini beliau sibuk bermajlis ilmu, mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka ra'atan minas salati faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan, yang mendapati yang ikut ra'atan satu rakaat minas salah dari salat faqad adraka as-salah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Hadis yang agung. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang permasalahan salat. Man adraka ra'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Barang siapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari salat, berarti dia telah mendapatkan salat. Dan mendapatkan di sini mendapatkan salat, mendapati salat itu ada empat. Yang pertama adalah idrakul waqti lil jama'ati wal jum'ah, mendapatkan waktu untuk salat jamaah dan salat Jumat. Kemudian yang kedua, idrakul jamaah, mendapatkan salat jamaah, mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Yang ketiga, idrakul jum'ah, mendapatkan salat Jumat. Mendapatkan salat Jumat. Yang keempat, waman bihi mani'un fasala wa adrakal waqt. Waman bihi mani'un, orang yang sedang ada halangan, fasala, kemudian halangan itu hilang, wa adrakal waqt, dan dia mendapatkan waktu. Ya. Ini keterangan ini disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'idi. Ini Syekh Abdul Rahman menjelaskan, faman adraka min as-salati ra'atan faqad adrakahu. Maka barang siapa yang mendapatkan dari waktu sekitar satu rakaat, faqad adrakahu, maka sungguh dia telah mendapatkannya. Ya. Ini beliau menjelaskan tentang hadis man adraka ra'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Ya. Barang siapa yang telah mendapatkan dari waktu salat sekitar satu rakaat, maka berarti dia telah mendapatkan salat. Ya. Mendapatkan waktu salat. Jadi misalnya seorang telah mendapatkan waktu sekitar satu rakaat, sekitar satu rakaat. Maka dia terkena kewajiban sholat tersebut. Contoh wanita apa? Wanita yang haid, kemudian dia suci dan masih tersisa waktu sholat satu rakaat. Misal seorang apa? Di waktu sholat duhur, seorang wanita itu suci dari haid. Dia sucinya kapan? Sekitar satu rakaat. Ada waktu satu rakaat untuk sholat duhur, karena hampir asar. Jadi mendekati asar, seorang wanita suci dari haid. Dan waktunya tersisa sekitar satu rakaat. Maka berarti wanita ini masih mendapatkan untuk sholat duhur. Jadi dia harus sholat duhur. Dia harus sholat duhur. Karena dia masih mendapati waktu satu rakaat dari sholat duhur. Atau seorang wanita sudah masuk waktu sholat duhur. Masuk waktu sholat duhur sekitar satu rakaat atau lebih. Kemudian datang haid padanya dan dia belum sholat duhur. Masuk waktu sholat duhur sekitar satu rakaat atau lebih, tapi wanita ini tidak segera sholat, akhirnya dia pun haid, mengalami haid. Ya, karena dia mendapati satu rakaat, waktu satu rakaat untuk sholat duhur, berarti nanti apa? Ketika dia suci, sudah suci, setelah haid, dia mengqadha sholat duhur. Ya, ini. Kemudian contohnya lain seperti orang yang masuk Islam, bukanlah masuk Islam dan dia mendapati waktu sholat sekitar satu rakaat, tinggal satu rakaat, maka dia pun terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya, kita contohkan lagi, misal seseorang itu masuk Islam dan mendapati waktu sholat duhur sekitar satu rakaat. Dia masuk Islam menjelang sholat asar sekitar satu rakaat. Maka orang ini apa? Terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Ya. Karena dia mendapati waktu sholat duhur sekitar satu rakaat atau lebih. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian Asy'ari Abdurrahman juga berkata, "Wa man adraka min al-jum'ati aw al-jama'ati ra'atan faqad adraka huma." Dan barang siapa yang telah mendapati dari salat Jumat atau salat jamaah satu rakaat, mendapati satu rakaat bisa ikut sekitar satu rakaat, faqad adraka huma, maka sungguh dia telah mendapatkan keduanya. Dia mendapati apa? Sholat Jumat. Mendapatkan apa? Sholat jamaah. Dia mendapatkan keutamaan sholat Jumat dan sholat jamaah. Jadi misalnya seorang apa? Seorang masuk masjid di hari Jumat, dia dapati imam di rakaat terakhir, di rakaat kedua. Lalu dia pun ikut sholat Jumat. Berarti dia mendapatkan berapa? Satu rakaat dari sholat Jumat. Ya. Karena dia telah mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, berarti dia nanti sholat duhur atau sholat Jumat. Sekarang mendapati satu rakaat bersama imam dalam sholat Jumat, maka dia nanti dia laksanakan sholat Jumat atau sholat duhur. Ya dia sholat Jumat, karena dia telah melakukan sholat Jumat dengan dia ikut satu rakaat dari sholat Jumat imam. Ya. Ya. Sekarang permasalahan, kalau seorang tidak mendapatkan satu rakaat dalam sholat Jumat bersama imam, apa yang dilakukan? Dia sholat Jumat atau sholat duhur? Kalau tidak mendapatkan satu rakaat, tidak sampai satu rakaat, misal dia ikut ketika tasyahud akhir, sholat duhur, ya. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama, oleh Al-Sharafi rahimahullah, "Waman adraka aqalla min raka'ah atammaha dhuhra idza kana qad nawa adzuhr." Dan barang siapa yang mendapatkan salat Jumat kurang dari satu rakaat, maka dia sempurnakan untuk salat duhur. Kapan? Apabila dia niatkan untuk sholat duhur. Jadi dia masuk ke shaf dengan niat apa? Sholat duhur. Sebab apa? Dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam dalam sholat Jumat. Ya. Sekarang tentang sholat jamaah. Sholat jamaah, apakah seseorang yang tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam dalam sholat jamaah, misalnya sholat duhur berjamaah atau sholat asar dengan berjamaah, dia tidak mendapatkan satu rakaat, kurang dari satu rakaat, apakah dia mendapatkan keutamaan sholat Jumat dan sholat jamaah? Dapatkan tidak? Seorang ikut sholat jamaah kurang dari satu rakaat, dia mendapatkan tidak? Ya, di kalangan ulama ada yang berpendapat dia mendapatkan, ada yang berpendapat tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Yang berpendapat tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah dikarenakan dia apa? Tidak ikut sholat jamaah lebih dari satu rakaat, satu rakaat atau lebih. Dia tidak mendapatkan, tidak ikut sholat berjamaah satu rakaat atau lebih. Iya. Itu hanya seorang itu bersemangat ketika sudah dikumandangkan azan, segera dia berwudu. Segera berwudu untuk persiapan sholat jamaah. Bahkan disebutkan seperti Ibnu Musayyib dan yang lainnya, beliau dan ulama salaf yang lain, mereka selama bertahun-tahun itu sudah berada di masjid sebelum adzan mengumandangkan adzan. Sebagian ulama salaf itu sudah hadir di masjid untuk persiapan sholat sebelum adzan mengumandangkan adzan, menunjukkan semangat para salafus saleh dalam menggapai keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bahkan barang siapa yang sholat bersama imam mendapati takbir imam, takbir takbir ihram imam, dia ikut dari awal sholat selama berhari-hari, maka Allah Ta'ala membebaskan dia dari api neraka dan dari sifat kemunafikan. Ini faedah dari seorang apa? Melaksanakan sholat berjamaah mulai dari awal, tidak masuk terus. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersemangat menunaikan kebaikan-kebaikan. Dan Allah SWT telah menyatakan wasabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, maka mereka pun akan diserahkan, disegerakan untuk masuk ke dalam surga. Ini, orang yang sungguh-sungguh, maka dia pun akan mendapatkan menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia pun akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Karena sungguh-sungguh dalam menggapai surga, kebahagiaan negeri akhirat, maka Allah pun akan memberikan apa yang menjadi cita-citanya. Iya. Tetapi berbeda kalau seorang itu bermalas-malasan, tidak punya semangat, tidak punya semangat dalam menuntut ilmu, tidak punya semangat dalam beribadah, tidak bersemangat dalam menggapai kemuliaan, maka dia pun akan menjadi orang-orang rendahan, orang-orang yang hina. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, kembali pada pembahasan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat atau jemaah, berarti dia telah mendapatkannya. Dia laksanakan salat tersebut. Karena dia melakukan salat Jumat, maka dia salat dua rakaat. Ya. Kemudian bagi orang yang masbuk dan dia mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia sempurnakan kekurangannya setelah imam salam. Ya. Setelah imam salam. Kemudian kata beliau, "Wa man adraka minal waqti ru'atan bada zawali mani'ihi," dan barang siapa yang mendapatkan dari waktu sekitar satu rakaat setelah hilang penghalangnya, jadi orang-orang yang terhalang dari sholat kemudian penghalang itu hilang, seperti wanita yang haid kemudian dia suci dan dia mendapatkan waktu sholat masih ada satu rakaat, maka apa? Lazimathu tilka sholat, maka sholat itu harus dia lakukan. Waktu sholat yang ada itu segera dia laksanakan. Artinya dia melaksanakan sholat yang masih ada waktu tersebut. Ya. Seorang sadar dari pingsan. Ya. Sadar dari pingsan. sekitar ada waktu satu rakaat untuk sholat. Ya, dia segera sholat. Ya. Tapi yang jelas sama, ini pada umumnya berkaitan dengan wanita yang haid, orang-orang yang ada halangan. Dia mendapatkan satu rakaat untuk sholat, maka terkena, dia terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Dia lakukan sholat tersebut secara sempurna. Secara sempurna. Iya. Berikutnya, wa man adraka aqalla min ra'atin. Dan barang siapa yang mendapatkan salat aqall min ra'ah, kurang dari satu rakaat. Siapa yang mendapati waktu salat atau mendapatkan salat kurang dari satu rakaat, lam yudrik fiha kulliha, maka dia tidak mendapatkan seluruhnya. Dia dianggap tidak mendapatkan, mendapati waktu sholat tersebut dan juga sholat tersebut. Iya. Nih. Jadi contohnya apa? Contoh. Wanita yang haid. Ini masuk waktu sholat duhur. Kemudian wanita ini haid. Tapi waktu sholat duhur ini tadi itu tidak sampai satu rakaat. Kemudian wanita itu haid. Maka apakah dia wajib mengqada sholat duhurnya? Wajib tidak? Hah? Dia tadi tidak. Dia haid. Ya. Masuk waktu sholat duhur tidak sampai sekitar satu rakaat, kemudian dia haid. Apa dia harus mengqada sholat duhur? Tidak. Karena dia belum mendapatkan satu waktu satu rakaat. Ya. Ada seorang wanita, dia menjelang sholat asar dia suci. Tapi dia suci itu waktunya tidak sampai satu rakaat untuk sholat duhur, maka dia apa? Tidak terkena kewajiban untuk sholat duhur. Ya. Demikian pula orang-orang yang masuk Islam. Dia masuk satu waktu sholat, tapi tidak sampai, dia tidak mendapati satu rakaat. Kita contohkan lagi, misalnya apa? Seorang masuk Islam tidak sampai satu rakaat dari waktu sholat duhur. Ya. Jadi menjelang asar, seorang masuk Islam. Jelang asar, seorang masuk Islam. Tapi waktu duhur itu tidak sampai satu rakaat. Maka orangnya apa? Tidak terkena kewajiban untuk sholat. Untuk sholat duhur. Ya. Orang yang baru masuk Islam ini tidak terkena kewajiban untuk sholat duhur. Ya. Yang jelas barang siapa yang tidak mendapatkan satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan sholat. Ya. Ini diambil dari apa? Dari apa yang dipahami dari hadis. Pada dalam hadis, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat. Berarti mafhumnya yang bisa dipahami dari situ, barang siapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka apa? Dia tidak mendapatkan sholat. Iya. Dia tidak terkena kewajiban sholat. Ya. Dia tidak mendapatkan keutamaannya. Ya. Jadi keterangan dari hadis man adraka ra'atan min as-sunnah faqad adraka adraka as-sunnah. Di dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah juga, man adraka salatan min as-subhi qabla an tatlu' asy-syams faqad adraka as-subh. Man adraka as-salah man adraka ra'atan min al-asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-ashr. Dalam hadis Abu Hurairah juga disebutkan, dan barang siapa yang mendapatkan, yang mendapati satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka berarti dia itu mendapati, dia mendapati salat subuh, berarti dia wajib untuk salat subuh. Ya. Dan barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum matahari tenggelam, maka berarti dia mendapati salat asar, dia wajib menunaikan salat asar. Jadi kita contohkan terutama pada siapa? Wanita yang haid. Iya. Pada wanita-wanita yang haid. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Kapan seorang itu mendapatkan satu rakaat? Jadi ada ulama, jumlah ulama berpendapat, seorang itu mendapatkan satu rakaat kalau dia mendapatkan, mendapati rukuk, bisa ikut rukuk di rakaat terakhir. Mendapati rukuk di rakaat terakhir, itu dianggap mendapatkan satu rakaat. Ada yang berpendapat, salah itu dianggap paling sedikit mendapatkan satu rakaat adalah apabila dia mendapatkan surat Al-Fatihah. Mendapatkan surat Al-Fatihah. Ketika berdiri, dia sempat membaca surat Al-Fatihah di rakaat terakhir. Ya, itu dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Ini dipahami jumhur ulama berpendapat bahwa seorang itu mendapatkan satu rakaat apabila dia bisa ikut rukuk di rakaat terakhir. Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Asyam Mubil juga, dia berpendapat seorang itu dikatakan telah mendapatkan satu rakaat kalau dia sempat mendapatkan atau membaca surat Al-Fatihah di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir atau di rakaat-rakaat yang ada. Iya. Jadi misal seorang masuk dalam salat jamaah di rakaat kedua. Ya. Di rakaat kedua. Dan dia ikut salat jamaah di rakaat kedua ketika imam rukuk. Pada pertemuan yang lalu, beliau Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan sebuah kisah percakapan antara Sahal bin Abdillah At-Tustari dengan pamannya yaitu Muhammad bin Sawar. Ketika itu Sahal bin Abdillah yaitu masih berusia 3 tahun. Usia 3 tahun. Dia berdiri di malam hari menunggu sholat pamannya Muhammad bin Sawara. Ya. Kemudian di suatu hari Muhammad bin Sawar, paman dari Sahal, itu berkata kepadanya, apakah tidakkah kamu berpikir mengingat Allah yang telah menciptakan kamu? Maka Sahal menjawab, kaifa adkurhu, bagaimana saya mengingat Allah? Lalu Muhammad bin Sawar berkata, katakan di dalam hatimu, di dalam kalbumu, 3 kali, tanpa menggerakkan lisanmu, Allah bersamaku, Allah melihat, memperhatikan kepadaku, Allah menyaksikan aku, Allah menjadi saksi untukku. Kata Sahal, saya pun melakukan hal itu bermalam-malam. Kemudian aku beritahukan hal itu kepada paman. Muhammad bin Sawar, pamannya pun mengatakan ucapan itu di setiap malam sebanyak 11 kali. Aku pun kemudian mengatakannya, mengucapkannya di dalam hatiku, perkataan Allah bersamaku, Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Hawaka fi qalbi halawa halawatahu, maka jatuh di dalam hatiku halawatuhu, kemanisan hati. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi itu nasihat dari Muhammad bin Sawar kepada keponakannya. Ya, kemudian nasihat yang lain dari Muhammad bin Sawar, iyaka wal ma'siyah, hati-hati kamu dari berbuat maksiat. Nasihat pamannya tersebut membekas di hati Sahal bin Abdillah. Kemudian Sahal pun apa? Berkata, lalu aku pun menuju ke maktab, ke tempat belajar. Aku menghafal Al-Quran, sedangkan usiaku ketika itu masih berusia 6 atau 7 tahun. Aku pun berpuasa, terus puasa. Dan makananku di waktu itu adalah roti gandum. Ya. Kemudian aku pun sholat malam di setiap malam, di seluruh malam. Ya. Seorang anak yang soleh, keponakan yang soleh, paman yang soleh, menasihati keponakannya dengan nasihat yang baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, pasal fi syuruti riyadhah, pasal tentang syarat-syarat riyadhah. Syarat-syarat riyadhah itu latihan. Wa'lam anna man syahada al-akhirata biqalbihi musyahadatan yaqin asbab darurah muridan laha zahidan fid dunya. Kata Ibnu Qudamah, dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang menyaksikan akhirat dengan hatinya, dengan persaksian yang yakin, menyaksikan dengan yakin, asbaha bidarurah muridan laha, dia pun akan menjadi secara pasti menginginkan negeri akhirat. Jadi barang siapa yang menyaksikan akhirat dengan hati, dengan penuh keyakinan, maka pasti dia akan apa? Pasti dia akan menginginkan, menghendaki kebahagiaan negeri akhirat. Zahidan di dunia, dan dia akan zuhud terhadap dunia. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Aina man kana ma'ahu khursatun atau khursatan, maka sesungguhnya orang yang bersamanya khursah, sebuah logam atau mungkin manik-manik, dia melihat mempunyai manik-manik sebuah logam, faro'a jauharatan nafisatan, kemudian dia melihat ada sebuah permata, intan permata yang mahal, lam yabqa lahu raghbah fil khurzah, pasti tidak tersisa lagi pada dirinya, padanya kecintaan atau keinginan kepada logam yang bersamanya. Sekarang punya, ya, mungkin dia lihat ada sebuah logam, kemudian dia lihat lagi di sebelahnya ada sebuah permata yang mahal, yang indah. Tentu dia tidak ada keinginan kepada logam yang tidak baik tadi. Dia pasti ingin mendapatkan, ingin mengambil satu yang mahal, yang indah itu. Faidha qila lahu, maka apabila dikatakan kepadanya, bi'ha biljauharah asraf fi dhalik, tukarlah logammu itu dengan permata, jual logammu itu dengan ganti permata, asra fi dhalik, tentu dia akan bersegera memberikannya, dia akan segera menggantinya, menukar logamnya dengan apa? Intan permata. Nah, demikian seorang kalau melihat akhirat, mengetahui keindahan negeri akhirat, meyakini akan keindahan negeri akhirat, kebahagiaan yang tidak ada hentinya, pasti dia akan memilih akhirat dibanding kebahagiaan negeri dunia, dibanding kenikmatan dunia yang hanya sementara. Ya, kenikmatan yang hanya sementara, kehidupan yang hanya sementara. Ya. Kemudian kata beliau, wa alam anna man razaqahu Allah taala al-intibah lidzalik. Dan ketahuilah bahwa barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya intibah, kesadaran, perhatian kepada hal itu. Siapa yang sadar, menyaksikan dan menyaksikan, meyakini akan keindahan, akan kenikmatan negeri akhirat yang luar biasa. Fa inna alaya li suluki riyadhah syaratan la budda min taqdimih. Maka sungguh wajib baginya dalam menempuh latihan ini, perjalanan ini, dia harus memenuhi syarat labu dan mendakdimi yang harus didahulukan. Kalau dia ingin menggapai kebahagiaan negeri akhirat, maka dia harus memenuhi syaratnya. Dia penuhi di dunia. Memuafasiman la budda min at-tamassuki bih. Dia harus memiliki pelatih. Kalau dia berlatih, dia harus memiliki pelatih yang dia berpegang dengannya, yang dia berpegang dengan bimbingan pelatih tadi. wa hisnan la buta min tahassuni bih. Wajib baginya untuk memiliki benteng, yang benteng itu pasti bisa menjaga dirinya. Kemudian apa syarat yang disebutkan? Siapa pelatihnya? Apa bentengnya? Wa masyaratu fa huwa rabbul hijab fi tarkiz dzunub. Adapun syaratnya, maka dia adalah menyikap hijab, membuka tabir dengan meninggalkan dosa-dosa. Iya. Meninggalkan dosa-dosa. Jadi ini yang hendaknya kita ingatkan kepada manusia. Manusia jangan dilarang dari dunianya. Kamu tidak usah bekerja, urusi akhiratmu. Kamu tidak usah cari kenikmatan dunia. Orang pasti tidak akan mau. Kebanyakan manusia pasti tidak akan mau kalau lo disuruh meninggalkan dunianya. Ya. Karena jiwa manusia itu sangat cinta kepada kesenangan dunia. Tapi langkah apa yang perlu dilakukan kalau seorang tidak mau diingatkan untuk meninggalkan dunia? Langkah berikutnya adalah, langkah yang baik adalah mengingatkan manusia untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya wis kerja, ning tinggalno dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jangan sampai lupa ibadah. Cari duniamu tapi ingat akhiratmu. Pentingkan akhiratmu. Disuruh meninggalkan dosa-dosa. Tinggalkan maksiatan. Dan termasuk maksiat adalah apa? Meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu adalah kemaksiatan. Jadi diingatkan kamu jangan meninggalkan perintah-perintah Allah. Kamu jangan meninggalkan kewajiban. Bekerja tapi jangan meninggalkan kewajiban. Ya bekerja tapi jangan berbuat maksiat. Jadi meninggalkan dosa itu syaratnya. Wa mal mu'tasim, adapun pelatihnya, fa saykhun, maka dia adalah syekh, adalah guru. Guru adalah pelatih. Fa saykhun yadulluhu ala tariqi li alla takhtatifahu asyayatin fisubul. Pelatihnya adalah syekh, adalah guru yang menunjuk dia, yang mengarahkan dia di jalan. Kamu jalan ke sana. Jalan ke surga itu yang ini. Jalan neraka itu ini. Ya. Jadi harus ada pelatih yang membimbing di jalan. Agar supaya apa? Agar supaya setan tidak menyambar dia di jalan-jalannya. Supaya setan tidak menyeret dia, memalingkan dia dari jalan yang lurus kepada jalan-jalan kesesatan. Sekarang butuh pelatih. Sekarang butuh pelatih. Butuh guru yang membimbing. Karena itu tidak bisa belajar sendiri tanpa guru. Untuk seorang yang otodidak hanya belajar sendiri, itu biasanya apa? Banyak keliruannya dibanding seorang yang belajar dengan bimbingan guru. Ya. Dan belajar dengan bimbingan guru itu sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, oleh para sahabat, oleh salafus saleh, oleh para ulama. Ya. Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril. Para sahabat dibimbing oleh Rasulullah SAW sebagai gurunya. Para tabi'in dibimbing oleh sahabat. Adba'ut tabi'in dibimbing oleh tabi'in. orang-orang yang senior bimbing oleh para senior. Jadi harus ada pembimbing. Harus ada pembimbing supaya jalan seorang itu selamat. Tidak belok-belok. Ya, tidak mengarah pada jalan kesesatan. Kemudian ba'amal hisan, adapun bentengnya falwah adalah bersendirian, menyepi. Wa alaihi minal wadha'if, dan wajib baginya melakukan tugas-tugas. Mukhalafatul hawa. Apa tugasnya? Yaitu menyelisih hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi seorang itu rusak kebanyakannya karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Suruh melaksanakan ibadah sesuai tuntunan, dia tidak mau. Saya mau sholat, mau ibadah sesuai dengan keinginan saya sendiri, kemauan hati saya sendiri. Ya. Ini. Waktunya sholat, hawa nafsu mengajak ke pasar, dia pun ke pasar. Ini namanya dia tidak menyelisih hawa nafsu. Ya. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, berarti dia tidak menyelisih hawa nafsu. Ya. Jadi hawa nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Jangan diikuti. Harus diselisih. Harus diselisih. Ini masalah ini. Sini. Sebentar. Ya. Berikutnya tugas yang lain adalah kasratu zikri. Kasratu zikri. Banyak berzikir. Ini bentengnya. Banyak berzikir. Di pagi hari berzikir, sore hari berzikir, mau tidur berzikir, masuk rumah, keluar rumah berzikir. Itu adalah bentengnya. Benteng dari apa? Benteng dari setan. Yang senantiasa mengajak kepada kesesatan. Benteng dari makhluk-makhluk Allah yang jahat, tidak baik. Jadi diceritakan oleh para ulama, ada ulama yang disengat kalajengking. Kenapa? Karena dia lupa berzikir. Lupa berzikir. Lupa meminta perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin tidur. Diganggu jin atau diganggu oleh binatang sehingga telinganya kemasukan binatang misalkan. Ya mungkin saja penyebabnya apa? Karena dia tidak berpikir. Dia tidak memiliki benteng untuk menjaga dirinya ketika dia tidur. Ya. Ini. Sebuah rumah. Kenapa dia tinggal di rumah tersebut kok diganggu terus? Tinggal oleh jin yang tinggal di situ. Ya, karena dia tidak membentengi rumahnya, membentengi diri. Nah, itu apa? Seorang yang masuk ke sebuah rumah, ya, mungkin rumah baru atau rumah lama yang kosong, sebaiknya dia apa? Dia bacakan surat Al-Baqarah dulu di rumah tersebut untuk mengusir jin-jin yang dikhawatirkan mengganggu. Yaitu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asyaitana yanfiru ila al-baiti allati baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Bagaimana kuburan? Di kuburan itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. tidak dibacakan Al-Quran padanya. Tidak layak untuk membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Boleh berziarah, boleh memohonkan ampun untuk kaum muslimin yang dikubur, tapi bukan tempat untuk sholat, kecuali sholat jenazah bagi siapa yang tidak sempat menyolatkannya. Ya. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak ada ibadah. Ya. Itu dalam hadis disebutkan bahwa apa? Bahwa sholat sunnah itu yang paling bagus dilaksanakan di rumah. Sholat malam dilaksanakan di rumah. Demikian pula sholat wajib itu pun bagusnya dilaksanakan di rumah, walaupun boleh dilaksanakan di masjid. Untuk sholat-sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Tidak hanya sholat, di rumah juga kita membaca Al-Quran, juga berzikir, ya. Juga mengadakan taklim di rumah, mengajari anak-anak atau istri, istri mengajari anak-anak, ya. Itu adalah ibadah. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak ada pendidikan, tidak ada baca Al-Quran, tidak ada sholat. Ya. Kemudian kata Nabi, "Fa'inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u suratul Baqarah." Maka sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan bacanya surat Al-Baqarah. Dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ada ulama seperti Syekh Ali Al-Hudaifi, Abu Ammar Ali Al-Hudaifi, ketika beliau ditanya tentang orang, jadi ada seorang yang menyebutkan bahwasanya rumahnya itu, dia di rumahnya sering diganggu oleh jin, oleh sesuatu. Maka beliau menyarankan untuk membacakan padanya di rumahnya surat Al-Baqarah. Ini bimbingan ulama untuk membacakan surat Al-Baqarah di rumah-rumah yang dikhawatirkan di situ banyak jin yang mengganggu. Ya. Ini termasuk perlindungan hisan. Membaca zikir-zikir yang ada di waktunya. Kemudian wal iqtisad fil aurad. Iqtisad sederhana dalam aurat, dalam wirid-wirid. Ya. Jadi kita wiridan, ya, membaca zikir-zikir sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya. Kalau dalam syariat itu tidak ada pembatasan dalam jumlah zikirnya, ya kita bisa zikir berapapun jumlahnya. Dan para ulama itu setiap waktu senantiasa berzikir. Demikian pula Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir. Ya. Kecuali di mana? Di tempat buang hajat beliau tidak berzikir. Para ulama berzikir ketika berjalan, bertasbih, berzikir sambil duduk berzikir. Ya. Dan itu semua adalah dan mereka membentengi diri dari makhluk-makhluk yang tidak baik. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita selesaikan. Muntaha riyadhati, dan akhir dari latihan perjalanan, ayajida qalbuhu ma'allahi abada, hatinya akan mendapati bersama Allah selama-lamanya. Ini kalau orang sudah memenuhi syarat, kemudian dia dibimbing oleh para ulama, dia senantiasa membentengi dirinya, maka hatinya akan senantiasa bersama Allah, merasa bersama Allah, merasa diawasi Allah, merasa menyaksikan Allah, sehingga dia jauh dari maksiat, sehingga dia senantiasa bersemangat melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yumkinu dzalika illa bi an yakhlua an ghairihi. Dan tidak mungkin hal itu ada. Tidak mungkin hati itu bisa senantiasa bersama Allah kecuali an yakhlua an ghairihi. Hati tersebut kosong dari selain Allah. Kosong dari selain Allah. Tidak ada keinginan-keinginan untuk selain Allah. Dia tidak berbuat syirik. Dia tidak berbuat syirik. Wala yakhlu illa bitulil mujahadah. Dan tidaklah dia bisa bersendirian, menyepi dari selain Allah, kecuali bitulil mujahadah, dengan mujahadah yang panjang, mujahadah kesungguhan yang terus, yang lama. Ini kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam beramal. Fahada minhaju riyadatin murid wa tarbiyatuhu fitadrij. Maka ini adalah metode latihan orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat. Pendidikan dia di dalam jenjang-jenjang yang ada. Fama tafsiru riyadati fi kulli sifatin fasyaki insyaAllah ta'ala. Adapun rincian penjelasan lebih lanjut tentang latihan-latihan perjalanan ini dengan sifat-sifatnya, di setiap sifat-sifatnya, maka akan datang penjelasannya insyaAllah ta'ala. Jadi itu mungkin yang bisa kita baca di sepanjang hari, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada kekurangan yang mohon maaf. Subhanakallah mabandik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawaddu lahu bi dhikrillah.